بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Masih ada waktu? Masih ya, kita ambil 10-15 menit ya, setelah itu kita tutup, kemudian kita tunaikan salat sunnah syuruq, lantas kita bisa berpisah insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya hal yang terkait dengan salat syuruq. Masya Allah, kita baru bangun, antum sudah syuruq. Luar biasa. Amalan apa saja yang dapat dilakukan selama menunggu waktu syuruq tiba? Menunggu waktu syuruq tiba. Lalu apakah boleh di saat yang bersamaan kita keluar dari masjid dengan maksud untuk mengambil wudu karena wudunya batal? Mohon penjelasannya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah atau jazakillah khair bagi yang menuliskan ini. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 586. Saya bacakan hadisnya. Man shallal ghadata fil jamaah atau fil masjid. Siapa yang salat subuh berjamaah atau di masjid. Karena kalimat jamaah menunjuk pada masjid. Sehingga dipahami oleh para ulama, keutamaan sholat syuruq ini pertama terikat dengan masjid. Bagi golongan tertentu yang tidak memungkinkan dia untuk ke masjid karena ada udzur syar'i, maka diikat dengan nilai sholat berjamaahnya. Misal, ibu punya tugas yang tugasnya itu tidak memungkinkan ke masjid. Bahkan laki-laki yang ke masjid sama nilainya dengan perempuan yang sholat di rumah ketika dia punya udzur untuk tidak bisa ke masjid. Misal, kewajiban merawat anaknya. Ya, ada yang kedua misalnya fitnah di jalan yang belum bisa teratasi atau tidak ada tempat yang khusus untuk perempuan, dia salat di rumahnya, maka syarat pertama berjamaah. Jelas ya? Nah, sedangkan untuk yang laki-laki dan umumnya hadis ini berbicara salatnya di masjid. Apa selanjutnya? Tsumma yaqudu yadhkurullah. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Ini jawabannya. Jadi setelah salat tidak langsung pulang. Dia duduk. Dan duduknya menarik. Kalimatnya menggunakan kata yaqud, pakai fi'il mudhari. Bukan qa'ada, tapi yaqudu. Kalau pakai fi'il mudhari, artinya progresif. Awas hati-hati, tidak harus di satu tempat. Awas, ada yang keliru, saya katakan keliru, memahami hadis ini. Jadi ada yang mengatakan, kalau sudah nanti mau salat syuruq, tidak boleh pindah tempat, di situ aja. Jadi begitu dia sudah selesai, ya salatnya, di situ dia enggak boleh pindah-pindah. Kalau zikir-zikir, di situ aja. Ah, itu menyulitkan diri sendiri. Nabi saja mengatakan yaqud dalam bentuk progresif. Kalau misalnya Anda sepanjang masih ada di area masjid, di sini mau geser silahkan, geser ke sisi kanan, geser sisi kiri, geser ke belakang, enggak ada masalah sepanjang berada di area yang sama. Paham? Jadi jangan menyulitkan diri sendiri. Mau baca Quran, Qurannya ada di pojok. Aduh, saya ada di sini, pengen baca. Baca. Masya Allah, enggak bisa antum. Ya, yang jadi luar biasa itu ketika hari Sabtu, hari Ahad ada ta'lim. Ini mau meja mau digeser, meja mau disimpan di sini, pas posisi antum di sini. Mas, maaf mau nyimpan meja, mau syuruk. Maaf mau meja, mau syuruk. Masya Allah, antum nyulitkan orang. Nyulitkan orang. Jadi gak ada masalah antum di sini, mau pindah zikir, pindah geser tempat kanan, tempat kiri, gak ada masalah. Kemudian Anda bertanya apa amalannya sampai datang waktu syuruk. Kata Nabi, yadhkurullah, zikir. Zikir. Apa itu zikir? Banyak. Semua jenis ibadah yang mengingatkan kita dengan Allah disebut dengan zikir. Misal, baca Al-Quran itu zikir. Karena Quran pun disebut dengan zikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami yang telah turunkan Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Quran, Anda sedang berzikir. Mengulang hafalan Quran, murajaah itu zikir. Karena mengulang hafalan Quran, menghafal Quran disebut dengan zikir. 4 kali disebutkan. Di Quran surah 54 ayat 17, ayat 20. 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri. Kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk digunakan sebagai zikir, diingat, dihafalkan. Fahal min mudzakkir, maka adakah di antara Anda yang mau menghafalkannya? Maaf, berdoa itu disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wa dzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Jadi kalau Anda selesai salat mau berdoa, itu zikir. Istighfar, kalimat-kalimat thayyibah, itu zikir. Bahkan ditegaskan oleh Nabi di hadis Muslim nomor hadis 591. Begitu selesai salat, zikir. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nomor hadis 593. La ilaha illallah dahu la syarika lah. Lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nomor hadis 597. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Belajar itu bagian dari zikir. Jadi sekarang pun kita sedang berzikir di hadapan Allah. Zikir. Dalilnya banyak. Di Quran dalil umumnya Ali Imran ayat 191, "Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum." Hadis Muslim nomor hadis 2010, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainakum." Tidaklah berkumpul orang-orang di satu tempat di rumah-rumah Allah, mereka belajar Al-Qur'an, mereka berbagi satu dengan yang lainnya kecuali diturunkan empat kemuliaan kepada mereka. Lihat, baik, luar biasa. Hati-hati, nazalat 'alaihimus sakinah, diberikan ketenangan. Ya wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputilah rahmat. Wa haffatuhumul malaika, malaikat bergabung bersama mereka. Dan yang paling indah, wa dzakarahumullahu fiman indah. Dzakarahumullah, zikir disebut-sebut oleh Allah sampai selesai dia ta'limnya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhara Allahu lahu tariqan ilal jannah. Wa innal malaikata latad'u 'azniyata ridan li talibil ilmi. Ridan li talibil ilmi. Zikir. Jadi kalau Anda belajar ilmu, Anda zikir. Anda zikir, malaikat ikut dengan kita. Paham? Disilahkan Anda perbanyak. Jadi begitu selesai salat, Anda duduk silakan. Yang mau ikut taklim silakan. Baca Al-Qur'an silakan. Baca tafsir silakan. Berdoa silakan. Sampai kapan? Bidayatul duha. Sampai muncul awal duha saat matahari bayangannya sudah satu tombak. Jadi kalau sudah bergeser sini, matahari terbit. Terbit di tempat terbit. Tempat terbitnya disebut masyriq. Kalau di sini posisi enggak boleh kita salat. Haram hukumnya. Geser sedikit sampai bayangan satu tombak. Kalau sudah bergeser, pergeserannya disebut dengan isyraq. Isyraq. Jelas? Posisinya disebut dengan syuruq. Nah, ini syuruq ini adalah awal duha, bidayatul duha. Sebetulnya salat syuruq itu salat duha. Salat duha di awal waktu duha. Oh, enggak ada salat syuruq itu, yang ada salat duha. Betul, salat awal duha. Oh, enggak betul itu, yang betul syuruk. Betul, syuruk itu adalah awal duha. Paham? Enggak usah banyak berdebat. Ribut sampai habis waktu syuruknya. Akhirnya enggak pada sholat, gitu kan? Jelas ya? Di syuruk itu awal duha. Nanti duha kita akan bahas. Duha dibagi tiga bagian. Awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Nanti kita lihat hadis-hadisnya. Nah, teman-teman, kalau sudah sampai pada saat itu, thumma yusalli rak'atain. Kemudian dia sholat dua rakaat. Sholatnya cukup dua rakaat. Jangan terlampau soleh, saya mau pengen empat, saya kan tidak. Kata Nabi cukup dua rakaat. Teman-teman, saat Anda salat dua rakaat itu, fakana alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Maka dia mendapat pahala semisal haji dan umrah. Semisal. Kata Nabi sempurna, sempurna hadisnya sahih. Ingat, bukan haji dan umrah, tapi pahala semisal haji dan umrah. Bukan dia haji, dia belum haji. Belum haji dia. Gak usah haji, ngapain jauh-jauh ke sana? Syuruk aja. Masya Allah. Besok ada tulisan, berhaji di Masjid Al-Mujahadah. Masya Allah. Bukan. Itu syuruk. Mendapat pahala semisal itu. Semisal hajinya. Tapi masih utama orang haji. Karena saat haji, dia sholat di Masjid Al-Haram. Masya Allah. Berapa pahala yang Masjid Al-Haram? 100 ribu. Di Al-Mujahadah? Satu. Satu. Ya, tapi di Masjid Al-Haram kalau ikhlas baru 100 ribu, kalau tidak ikhlas masih unggul di Al-Mujahadah, masih unggul. Tapi kalau sama-sama ikhlas masih kalah kita, ya. Jadi kalau Anda bisa dapatkan itu, nanti saya sarankan selesai ini sholat dulu 2 rakaat. Kita punya waktu syuruk lumayan, semisal haji dan umrah. Kapan lagi kita dapat pahala sebesar itu? Kalau ada darurat over tadi, bagaimana kalau wudunya saya batal? Kalau batal, wudu lagi. Itu udzur syar'i, batal itu wudu lagi. Awas, batal itu, batal bukan mengeluh. Ya, batal. Bukan, wudu. Paham ya? Wudu, enggak usah pakai ya, berangkat wudu. Sudah, ini semua sama, udzur syar'i, sama kayak itikaf. Itikaf itu begitu Anda keluar, begitu batal misalnya, batal dalam hal tertentu. Anda, misal, mohon maaf ya, aduh sedang itikaf, mau ibadah, batal wudu, keluar, itu udzur, enggak ada masalah. Tempat wudu di luar masjid. Begitu Anda keluar dari masjid hanya untuk wudu balik lagi, itu udzur, maaf anhu, enggak ada apa-apa, enggak termaafkan, enggak ada masalah. Jadi jangan takut kehilangan pahala syuruk Anda. Begitu Anda selesai, teman-teman, kemudian tiba-tiba Anda batal misalnya, dalam keadaan sedang zikir, Anda wudu balik lagi, zikir lagi di situ. Maka itu masih dihitung dalam area suasana menunggu untuk syuruk. Paham? Ya, jadi hanya wudu dan hal-hal yang maaf anhu itu yang dimaafkan, yang lain tidak. Begitu selesai salat, zikir, syuruknya masih setengah jam. Sepedaan dulu, sepedaan. Sepedaan balik lagi. Syuruk, bukan ya. Baik, bukan.